Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia modern itu tergolong penghuni peradaban yang paling menyuburkan kekerdilan kepribadian. Mohon maaf, sangat rendah kemandiriannya. Untuk belajar saja mereka perlu dikumpulkan bersama ratusan teman-temannya, dihimpun di kelas-kelas, kemudian didatangkan guru untuk mengajari mereka. Oleh karena itu orang modern tidak terbiasa belajar, karena kebiasaannya sejak kecil adalah diajari. Sangat berbeda, bahkan mungkin sangat terbalik antara belajar dengan diajari. Itu pun diajari tidak oleh Tuhan atau staf-stafnya Tuhan, melainkan oleh orang yang disebut guru. Itu pun lama-lama yang disebut guru itu sebenarnya orang yang bukan benar-benar guru, melainkan karena aslinya ia tidak memperoleh pekerjaan lain sehingga akhirnya menyerah dan menjadi guru. Juga karena dalam peradaban modern, guru semakin tidak dihormati dan tidak mungkin mendapatkan perolehan penghidupan yang memadai. Maka kemudian guru tidak berpikir lagi tentang pendidikan terutama, tetapi berkonsentrasi memperbesar pendapatan. Anak didik manusia modern sangat tergantung guru, padahal kebanyakan guru bukanlah benar-benar guru. Kebanyakan ulama bukanlah ulama, kebanyakan kiai bukan benar-benar kiai, kebanyakan ustadz juga sebenarnya ustadz-ustadzan. Dalam keadaan seperti itu, ihsan adalah pilihan yang terbaik.